wetan ngalor ngidul ora dinggo. Ya wis nang botol kuwi tok wis ngitan ngalor ngidul iku menyake ora dinggo, ora dibuka. Barang sing nang sebelahe didengok kono minyak wangi ini tapi kok ora mampu apa-apa, terus takok ring awake dhewe inyong sing pilek apa sing ora. Ya ora pilek ora apa ngarang minyake ora dinggo kok nganggo minyak metune kadhe endi. Tapi menawi disukani minyak terus dinggo bereng mambune wangi ben sing ora nganggo seger ngerasa ake rasane minyak wa lho niku sing paling istimewa. Wong bisa ngucapake nglakoni kalimah matur nuwun ning tanggane kesawaban wangine matur nuwun lho niku. Nyonge sing ngucapake minal aidin wal faizin tanggane kesawaban minal aidin wal fa, sebab minal aidin wal faizin ana buahe. Lho ngoten. Matur nuwun ana buahe. Menyake dinggo seger. Wong liwat ku rasa kodho. Ya iki nyonge nggo minyak wangi. Larang sapure ora usah kondo. Minyak ana sing diliwati mambune mumet ya ana. Nggih mboten. Ku minyak mambune teng-tengan meneng grok sapure. Pak seneng dadine sumpek wis minyak ya piye mambune ngelu. Ana maneh minyak dinggo breng seger. Luar biasa. Bawa maneh jari yai wau sing nganggo pengantenannya. Lah ora dimenyaki bimlotot aja maneh kok dimenyaki. Nggih. Sampai ono pepatah ora ono nikmat. Ora ono nikmat kaya nikmate penganten anyar ning ora ono lara kaya larane untu. Cekat cekot ngoten niku ora ana sing pilih. Kasete mau seneng disetel numpuk jan sakpurnya. Pomane sing zaman saiki tak gendong kemana-mana, tak gendong karo rasa kutu ora ana gendong-gendongan. Untune peng-pengan kuwi ora gendong bae. Kaya niku ono maneh sing jaman rumiyin seneng musik dangdutan. Napa niku dangdut suara kendang suaranya kribo aku ora paham apa. Mana-mana esuk nyetel dangdut suara kendang, dangdut suara kendang jenis cek lara untu pateni tok jret kaya niku anake takok gene kok dipateni pahu wis ora kendange pecah. Langkang elan kiri sih peng-pengan kini kaya dipanteng pilihnya. Aduh ini ku ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nikilah kula gambarake gambare wong sing ngerti matur nuwun pelem wis dunjai beras wis diliwetake tinggal ngemplok. Nek sing ngerti matur nuwun wah larang beras niku nek sing do waktu dadi sego sing ngerti matur nuwun para bapak para ibu larang. Nek sing mangan bocah sing wis nalar terkadang dahare bakal gregel mripate. Menang ngerti matur nuwun judulnya sepele niku matur nuwun. Begitu didahar karo bocah sing sik umur umpamane sekolah wis kelas 3 SMP wis rada nalar karo dahar gregel. Ya Allah ya Rabb simak bejane wis tur padahal wis kurang sehat awake. Bejane kang gonyong e ngliwetke dipeksa. Ya priye maneh wong langka pembantu, mbok wis jare pasan simak ku mbok aja ngliwet maneh sih. Gonyong teko nyung tak rewangi ngliwet po. Keri-keri simak wis saking maneh karo anak kok. Kaya kae bejane kang gonyong. Mangane wis ana sambel wis ana apa dimasake dengok simake wis lemes kedengkrukan kaya kae atine gregel dengok kesele simak dengok kesele ibu melihat capeknya orang tua pengkalihipun merembet maneh. Lah yo bapak isuk wis sarapan ora nyong mangkat sekolah sih kena wis sarapan lah kaya bapak isuk itu kadang asal duduk seripit kopi buat isuk wis mangkat kedengokan kaya barangi nang kiwa tengen Honda ne utawa Suzuki ne utawa Pite sepeda ne ring pasar kaya kaya nyong roro bapak wis tukoke beras ngomah nganti orang liwat bejane priyembur priye bapak kringete sampe kaya kae nyong tinggal mangane tok muga-muga nyong besok dadi bocah sing bisa nyenengake wong tuwa niku wong sing ngerti matur enteng-entengan mau bu nek pengajian kalian kula. Nek cara teko obat jenengan nek murah obat e kula niku esuk dumbe siji, sore dumbe siji, bedhug aja dumbe. Lenggeh ra. Tumbas kapsul, pil, esuk dumbe siji. Kapsule sore dumbe siji. Awan bedhug aja dumbe. Aja dumbe. Ono maneh bocah setengah Pak Tomo asih. Mama, apa tuku gorengan teh, Mama? Ya sak kuat-kuate untu mule. Gorengan tempe Pak dipangan. Tempe goreng kaya kurene gorengan tempe berarti kon mangan wodo. Lah niku. Wong karepe apik niku. Tembung niku terkadang ngoten. Tahu goreng niku tawone enak. Gorengan tahu wis sapa sing tak mangan? Ya nek lemah wis ya rada mending semono atos lan nek gorengan tahu kuwi waja. Mbune untune waja maneh ya ora weruh. Nggih, niku kon letak niku ora jongor bejo. Lan iki. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Iki di antara itu. Ditarik malih. Iki beras. Siji bae nek tiba wong mangan niku terkadang cek iso marisake bener ora kabeh. Terkadang umuk ora rumangsa. Umuk boten rumangsa. Kula mboten cerita tiyang sanes niki awak kula piyambak. Langgu apa yang cerita ke wong liya wong yang ora weruh iki niki kang wenten wenten awak kula piyambak mantep penak tiba kapan barang dijukuk karo kondo kok kaya wong ngendih kok tiba pe dijukuk la ilaha illallah sombong temen ngetirke duwite ana bisa tuku kilo, rong kilo, telung kilo, 10 kilo. Apa maneh sing tesan panen? Niki ora rumangsa sing ngoten iki. Dibawa arus kesombongan, akuisme, ego. Kula nate takon kalian guru kula nalika kula mondok ajar liwat. Santri saiki penak, santri jaman kula ngliwet dhewe ngumbah pakaian dhewe. Nek telat mangan ya bendina wong karang ngliwet dhewe. Saiki wis ana tinggal penak. Mugano akeh kurang mandiri. Nek santri biyek umbah-umbah pakaian dhewe nang kali, kali watu. Nunggone nek Jumat niku wis karo prei kesempatan nganggo ngubahi. Nek apa liwet rata-rata santri rumiyin bisa ngliwet kabeh. Lha ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Kula takon. Guru kula niku nek badhe dahar pakaiane meting-ting rapi. Mecis. Senajan to ora anyar ning rapi apik banget. Tak perhatiake mawon. Dangu-dangu kula niku takon wong santri. Engko nek ora takon kesliru. Aja sampe anut jebyuk ora weruh rembug. Niki sing kuwatirake padha anut gebyuk tapi ora weruh rembug. Jadi minal katutin toh. Nggih. Kula takon. Yai, mbok kula dipun tuturi adabipun tiyang dahar. Guru kula nyandak. Nyandak. Langsung mawon. Aku nek arep mangan le bib. Aku kanggo pakaian kang kaya mengkene iki dudu ngurmati sego. Dudu ngurmati minumane, dudu ngurmati iwake. Aku nganggo pakaian kang kaya mengkene iku aku ngerti yen sego iku makhluk. Banyu makhluk. Sego ora margi. Ngombe ngono nek Allah Taala ora paring wareg ngombe mbok sak genthong ngono sisa. Sampai wetenge kena nggo kendangan. Ngorong terus. Nek apa luru bab perkara kesyirikan, ora usah ada-ada kuburan. Oh, kuburan sithik-sithik sirik, sirak sirik, sirak sirik. Kuburan dadi sasaran terus. Kuburan ini ora tau nekani dhewe, dhewe sing nekani kuburan. Sirik niku nek boten kebenaran. Dadi perkara sirik terus sare kuburan. Nek nyong ora ngombe obat, ya mbuh wis kowe lulus gawe waras obat karo pangeran. Dadi nek perkara kesirikan ora usah dadu, bendino. Inyong nganggo pakan kaya kiye niki bisa sirik. Lho kok kowe medeni temen kowe ora memang. Inyong tak nganggo pakan putih kok piye? Ini orang nganggu seroban kok piye nyong ora terhormat. Nyong ora diterbangi masalah kaya kowe. Ya aja kesindir. Nyong Habib, nyong ulama, nyong kiai, nyong ketua torekot kok. Seluruh Indonesia ketua umum kula bahkan ketua internasional dunia torekot.

pirang-pirang sing ikut andil kayune sing nganggo kayu gas sing nganggo gas lengo tanah banyune kendile sak piturute durung tangane manusa